Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, memasuki halaman 173, yaitu pembahasan tentang maf'ul li'ajli, pembahasan yang ketiga dari isim-isim yang dinasab. Di sana kita sudah membahas yang pertama maf'ul bih, yang kedua maf'ul mutlaq. Salisan babul maf'uli li ajlihi. Yang ketiga adalah bab tentang maf'uli ajlihi. Perlu diketahui bahwa maf'uli ajlihi ini merupakan maf'ul yang seakan-akan dia itu jawaban dari sebuah pertanyaan limadha, mengapa atau kenapa. Dan maf'uli ajlihi ini termasuk fadlah atau sebuah isim yang apabila dia dihilangkan dari sebuah kalimat, maka kalimat itu tidak terpengaruh. Ya, dalam arti maknanya tetap sempurna. Diterangkan di sini ta'rif definisi dari maf'ul li ajlihi. Al-maf'ulu li ajlihi huwa ismul mansubul ladzi yudkaru li bayani sababi wuqu'il fi'li. Maf'uli ajli itu adalah isim yang dinasab yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Ya, ana ulangi, al-maf'ulu li ajlihi huwa ismul mansubul ladzi yudkaru li bayani sababi wuqu'il fi'li. Maf'ul li ajli adalah isim yang dinasab yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Nahwu contohnya qama talibu ihtiraman lil muallimi. Siswa itu berdiri ihtiraman lil muallimi, dalam rangka menghormati guru atau untuk menghormati guru. Ihtiraman maf'ulun li ajlihi. Maka pada kalimat ini ihtiraman dia adalah maf'ul li ajlihi. Li'annahu bayyana sababa wuqu'il fi'li qama. Karena ihtiraman itu menjelaskan sebab terjadinya perbuatan berdiri. Jadi kenapa siswa itu berdiri? Dalam rangka atau untuk menghormati guru. Kemudian kita lanjutkan hukum bagi maf'ul li ajli. Hukmuhu jawazun nasbi wal jarri bi harfit ta'lim. Ana ulangi, jawazun nasbi wal jarri bi harfit ta'lil. Hukumnya adalah boleh dinasab dan juga boleh dijar dengan huruf ta'lil. Huruf jar yang maknanya ta'lil. Maka diterangkan di sini al-ahruful lati tadullu ala ta'lil hiya lamu wal ba'u wa min wa fi. Huruf-huruf jar yang menunjukkan kepada makna ta'lil, di sana ada lam, lam ta'lil, ba-nya ba ta'lil, min untuk ta'lil ya, fi untuk ta'lil ya, ta'lil itu artinya sebuah alasan atau tujuan. Kapan bolehnya nasab dan kapan bolehnya dijar dengan sebuah huruf jar makna ta'lil? Idza tahaqqaqatis syurutul atiyatu, yaitu apabila terwujud atau terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Sehingga diterangkan di sini hadhihi syurutu la yas tarituha jami'un nuhati fa ba'dun nuhati la yasaritu illa syartainil awwali wasalisi faqad. Maka syarat-syarat yang disebutkan di sini diberi sebuah penjelasan, syarat-syarat ini tidak disyaratkan oleh seluruh para ahli nahwu. Ya, sebagian ahli nahwu ada yang tidak mensyaratkan, melainkan cuma dua syarat, syarat pertama dan ketiga saja. Ya, nanti kita lihat satu persatu syaratnya. Ya kan, tapi kita perlu mengetahui wawasan ini, bahwasannya boleh nasab dan boleh jar apabila terpenuhi syarat-syarat berikut ini, meskipun ya di sana ada yang tidak mensyaratkan secara mutlak. Syarat pertama, awalan an yakuna masdaran. Maf'ul li ajli itu harus berupa masdar. Kita sudah tahu masdar ya, dalam tasrifan itu adalah urutan ketiga. Berarti bentuknya sama dengan maf'ul mutlak, yaitu diambil dari masdar. Kemudian yang kedua, sanian an yakunal masdaru qalbiyan. Ya, dia berupa masdar, tapi ada spesifiknya, masdarnya harus masdar qalbi. Apa itu masdar qalbi? Yaitu min af'alil qulubil lati tansha'u fil batin, yaitu dari perbuatan-perbuatan yang tumbuh di hati. Perbuatan hati gitu aja, masdar dari fi'il-fi'il yang di situ maknanya berkaitan dengan hati. Ya, seperti tadi menghormati, mengharapkan itu kan. Itu berkaitan dengan hati. Syarat yang ketiga, salisan an yadulla ala ta'lili, menunjukkan ta'lil. Masdarnya itu untuk menunjukkan sebuah tujuan. Ya, jadi kalau diurut, masdar harus berupa masdar, masdarnya harus masdar berkaitan dengan hati, kemudian di situ harus menunjukkan makna ta'lil. Yang keempat, robian an yatahida ma'afi'li fizzamani, bahwasannya maf'uli ajrih itu harus menyatu dengan fi'ilnya dari sisi zaman atau waktu. Nah, jadi zaman atau waktunya itu sama. Nanti akan diterangkan ya. Yang kelima, khomisan an yattahida ma'a fi'lihi fil fa'ili, menyatu beserta fi'ilnya dalam hal fa'ilnya atau pelakunya. Fa'idha tahakkakati syurutu sabiqatu jaza nasbuhu wa jarruhu bi ahadi ahrufi ta'lili. Maka apabila terwujud atau terpenuhi syarat-syarat tersebut, baru boleh dengan dua hukum tadi. Bisa dinasob, boleh juga dijer dengan salah satu dari huruf jer yang makna ta'lil tersebut. Ya, nahwu contohnya, contohnya astadkiru durusi rahbatan fin najahi. Ini contohnya. Saya mengingat-ingat atau menghafal pelajaran-pelajaran saya rahbatan fin najah. Ya, rohbah, karena ingin sukses. Ya, rohbatan fin najahi, karena menginginkan fin najah. Ya, rohbatan, rohbah fi itu suka atau cinta atau menginginkan, boleh. Saya menghafal pelajaran-pelajaranku Ya, karena menginginkan kesuksesan, rohbatan fin najah. Ya, atau mengharapkan kesuksesan. Nah, di sini dengan rohbatan. Atau cara kedua, wa nahwu astadzkiru durusi li rohbatin fin najahi. Ya, jadi boleh nasab rohbatan, boleh dicer dengan huruf cer li rohbati. Fal awwalu mansubun wa tsani majrurun, maka yang pertama dengan cara dinasab, yang kedua dengan cara dicer. Wa dzalika, kenapa boleh dua seperti itu? Boleh pakai dua variasi tersebut ya. Li'anna syurut as-sabiqata qad tahaqqaqat. Karena syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi. Dari poin nomor 1 sampai nomor 5 itu terpenuhi. Fa rahbatu masdarun qalbiyyun dalla 'ala ta'lili wa zamanuhu ma'al fi'li astadhkiru wahidun. Wa fa'iluhuma wahidun aidan. Ya, karena masdar rahbah di sini dia merupakan masdar, bahkan masdarnya masdar qalbi yang menunjukkan terhadap ta'lil, sebuah tujuan. Wa zamanuhu ma'al fi'li astadhkiru wahid. Ya, zaman atau waktu dari masdar tersebut beserta fi'il astadkiru itu menyatu. Fa'iluhuma wahidun aidho, fa'ilnya dari keduanya juga satu. Ya. Wa minhu qulu ta'ala wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ya. Ini juga khasyata imlakin mafuli ajli. Jadi, ana ulangi, kapan boleh dengan dua variasi tadi? Jawabannya apabila terpenuhi syarat-syarat tersebut. Amma idza lam yatahaqqaq syartun minasyuruti sabiqati wajabal jarru biharfil biharfit ta'lili. Adapun apabila tidak terpenuhi sebuah syarat dari syarat-syarat tersebut, maka harus dijer dengan huruf ta'lil, ya, dengan huruf jer ta'lil. Tidak boleh dengan cara nasab. Nahu qalihi ta'ala, contohnya firman Allah ta'ala, wala taqtulu auladakum min imlaqin. Ya, di sini dijer dengan huruf jer ta'lil min imlaqin. Ya. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan, gitu. Imlakin yajibu jarruhu ma'a kaunihi masdaran. Maka imlakin di sini wajib dijar, meskipun dia berupa masdar, li'annahu laisa qalbiyan. Akan tapi dia bukan masdar qalbi, berarti tidak memenuhi syarat. Falam yatahaqqaq hasyartu tsani, syarat kedua tidak terpenuhi. Wa nahwu qalika, dan contoh perkataanmu misalnya, zurtul hadiqata li asjariha, saya mengunjungi kebun itu, li asjariha, karena pohon-pohonnya. Ya, li asjariha yajibu jaruhu, maka di sini li asjariha harus dijar, tidak boleh langsung zurtul hadiqata asjaroha. Ya, kenapa? Lianna lafzul asjari laisa masdaran. Karena lafaz asjari itu sendiri dia bukan masdar. Falam yatahaqqaq asyartul awal. Maka pada syarat pertama saja dia sudah tidak memenuhi, sudah tidak terpenuhi syarat yang pertama. Ya, maka wajib apa? Wajib pakai lam atau pakai huruf ta'lil. Wa nahwu qalika, dan contoh perkataanmu misalnya, safartu lil ilmi, saya bersafar untuk ilmu. Fi hadzal misali yajibu jarruhu, yajibu jarrul ilmi. Maka pada contoh ini harus dijar lafaz ilmunya, sehingga lil ilmi harus dijar dengan huruf jar. Kenapa? Li ikhtilafi zamanil fi'li wa zamanil masdar. karena berbeda zaman fi'il dan zaman masdar. Fasafar zamanuhu madin, safartu itu kan fi'il madi ya, zamannya madi. Wal ilmu zamanuhu mustaqbilun, apaan mustaqbalun ya, wal ilmu zamanuhu mustaqbalun. Sedangkan yang namanya ilmu atau ya dari zaman masdarnya, zamannya itu dari sisi waktu adalah waktu mustaqbal ya. Sehingga tidak terpenuhi syarat, maka harus apa? Harus pakai lam atau huruf jar ya, huruf ta'lil yang lainnya. Ya, intinya apa? Intinya apabila memenuhi syarat boleh dengan dua variasi, boleh nasab, boleh dijar dengan huruf jar. Apabila tidak memenuhi syarat maka harus menggunakan huruf jar makna ta'lil. Kemudian kita lanjutkan ahwaluhu, keadaan bagi maf'uli ajli. Ya, idza tahaqqaqat asyurut sabiqatu falahu salasu ahwalin. Apabila sudah terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka baginya ada tiga keadaan. Artinya bagi yang sudah terpenuhi syarat boleh dengan tiga cara. Ya. Awalan an yakuna mujarradan min al wal idhofati. Yang pertama yaitu kosong dari al dan idhofah. Artinya tidak berawalan al, juga tidak diidhofahkan. Nahwu contoh ya, da'autullaha rahbatan fis sawabi. Ya, saya berdoa kepada Allah mengharapkan pahala. Ya, wa nahwu hadartu hubban linnahwi. Saya datang atau saya hadir karena cinta kepada nahwu. Ya. Fi hadhihi halati an-nasbu aktsaru minal jarri. Maka ketika maf'uli ajlihnya itu bentuknya tanpa al dan tidak diidhofahkan, yaitu dalam kondisi seperti ini, maka nasabnya itu lebih banyak dibandingkan jarnya. Ya. Artinya langsung nasabnya, meskipun boleh juga dengan jar gitu ya. Ya. Silakan direnungi. No, poin pertama apa tadi? Kosong dari al dan kosong dari idhofah. Tidak berawalan al dan tidak diidhofahkan. Ya, maka di situ nasabnya lebih banyak, meskipun boleh juga pakai huruf jar makna ta'lil gitu. Kemudian yang kedua, sanian an yakuna mudhofan, ketika maf'uli ajlihnya itu bentuknya diidhofahkan. Nahwu qouli ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Nah, di sini kan khasyata diidhofahkan ya. Wa nahwu, dan contoh yang lain, nimtu mubakiran khasyata antafutani salatul fajri. Saya tidur kasik karena khawatir terlewat sholat fajar atau sholat subuh. Ya. Nah, di sini khosyata juga diidhofahkan kepada masdar muawwal. Gitu. Maka dalam kondisi seperti ini, yatasawa fi hadhil halatil jarru wan nasbu. Maka pada kondisi seperti ini, yaitu ketika dia diidhofahkan, antara jar dan nasabnya itu sama-sama kuatnya. Ya, ini sedang bicara perbandingannya. Kalau perbandingan yang pertama kosong dari tidak berawalan al, tidak diidhofahkan, maka yang terbanyak adalah nasab, meskipun boleh juga pakai huruf jar. Yang kedua, ketika diidhofahkan, maka antara nasab dan jar itu sama-sama kuatnya. Yang ketiga, salisan an yakuna mu'arrafan bi'al, maf'ul li ajlihnya itu dimakrifatkan dengan al. Ya, hadhil halatu aqalluha isti'malan, ini kondisi ini yang paling sedikit digunakan ini. Nahwu contoh, darabtu bani lit ta'dibi. Ya, taqulu fin nasbi darabtu bni ta'dibah. Darabtu bni, saya memukul anakku, li ta'dibi, dalam rangka untuk memberikan pendidikan, ya, agar dia memiliki adab, bukan mukul dalam rangka untuk kekerasan atau ingin berbuat zalim, bukan. Ya, tapi karena anak punya kesalahan, diberi hukuman sesuai dengan kadar kesalahannya. Pukulan sesuai dengan kadar kesalahannya, ya. Kesalahannya kecil, pukulannya keras, ya kurang tepat itu. Ya, ini pukulan yang litadib, ya, untuk mendidik. Ya, maka kita lihat di sini makuli ajlinya, yaitu berawalan al atau mu'arof di al. Maka bisa juga engkau mengatakan darabtu bni ta'diba. Ya, tapi yang semacam ini wa fi hadhil halatil jarru aktsaru minan nasbi, maka dalam kondisi seperti ini terbanyaknya pakai huruf jar bukan nasab. Dan boleh juga nasab. Ya, tapi yang terbanyak adalah pakai huruf jar tadi. Yaitulah poin penting berkaitan dengan maf'ul ajlih. Silakan difahami pertama tentang ta'rifnya, difahami, direnungkan. Kedua tentang hukumnya, ya, hukumnya di situ nasab dan juga jar ketika terpenuhi syarat-syarat yang ada. Ketika tidak terpenuhi maka harus pakai huruf jar ta'lil, ya. Kemudian keadaan dari maf'ul ajlih itu sendiri. Ya, ada yang tidak berawalan al sekaligus tidak diitofahkan, ada yang dia diitofahkan, ada yang dia dimakrifatkan dengan al. Untuk yang poin pertama maka lebih banyaknya nasab, poin kedua imbang, ya, nasab dan jernya, poin ketiga lebih banyaknya pakai huruf jer. Ya, ikhwani akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sangat penting pula, ya, di situ ada nama dhiju mu'robatun, contoh-contoh kalimat yang sudah di-i'rob, jumlah yang sudah di-i'rob. Di situ ada tiga, kum tuhtiraman dil mu'allimi yajtahidu talibu talabat tafawuqi wala taqtulu awladakum min imlaqin. Ya, silahkan dihafalkan i'robnya itu, cara mengi'robnya. Yang pertama tentang mengi'rab ihtiraman, maf'ulun li ajlihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu. Kemudian yang kedua, cara mengi'rab pada kalimat yang kedua, yaitu talabat tafawuqi, talaba maf'ulun li ajlihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu wa huwa mudhafun atafawuqi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu dhahiratu. Kemudian pada kalimat yang ketiga, yaitu salah satu dari firman Allah Ta'ala, wala taqtulu auladakum min imlakin, yaitu cara mengi'rab min imlakin, min harfu jarin mabniun ala sukun ila mahalla lahu minal i'rabi, imlakin ismun majrurun bimin wa alamatu jarihil kasratu zahiratu. Ya, seperti itu. Ikhwani akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.